Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung semula kuliah kita sikit lagi. Muka surat 62. Lahu ma'na rububiyyah wala marbubun wa ma'na al-khaliqi wala makhluqun. Mana Allah memiliki sifat rububiyyah. Rububiyyah ni pencipta. Dia perkataan rububiyah daripada asal daripada perkataan Rabb. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita terjemah segala puji bagi Tuhan. Rabb tu Tuhan. Dari segi bahasa, perkataan Rabb boleh diertikan dengan lima makna. Rabb adakala dengan makna Khaliq, pencipta. Rabb adakala dengan makna Sayyid, Tuan. Kalau apa nama ayam, belah ayam daging ni, dia panggil Rabbud Dawajin. Dawajin tu ayam. Rabb tu apa nama, belah ayam. Rabb dengan makna Sayyid, Tuan. Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Tuhan pemilik alam ini, Tuhan terhadap alam ini. Dan Rabb adakala dengan makna Malik, pemilik alam. Dia kadangkala kita kata Tuhan bukan pemilik, kadangkala Tuhan juga pemilik. Kata pemilik hotel, pemilik lah, tapi dia bukan Tuhan di hotel tu. Pengurus. Adakala Rabb dengan makna mudabbir, pengurus. Dan yang kelima, yang keberapa dah? Empat. Yang kelima, Rabb dengan makna razik, pemberi rezeki. Jadi Rabb bila dikatakan kepada Tuhan Rabbul Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rabb dengan makna kelima-lima makna tu tadi. Sebab tu rububiyah merujuk kepada lima makna tu tadi. Wala marbub, dan tanpa yang dimiliki, tanpa yang diberikan rezeki, dia tetap Rabb kepada mereka. Rabb dengan makna Khalik, tanpa makhluk pun dia tetap Khalik. Rabb tanpa yang dimiliki, dia juga pemilik. Dia masih pemilik. Rabb yang dengan makna Tuan, walaupun tidak ada yang diuruskan ataupun tidak ada yang menjadi, kita nak kata apa, Tuan. Kalau di bawah Tuan ni siapa? Tak ada bahasa Melayu. Kalau Tuan ladang, dia tanpa ladang, dia tetap Tuan. Tuan yang menguasai ladang tu, kalau ada ladang, memang dia lah Tuan dia. Tanpa ladang pun dia juga Tuan. Dia masih Tuan. Apa kita nak kata? Melayu susah. Kalau pemilik, ada harta milikan dia pun dia pemilik, tanpa harta pemilikan dia pun pemilik juga. Itu kata lahu makna rububiyah wala marbub wa makna al-khaliq wala makhluk, dan makna khaliq selaku pencipta sekalipun tanpa makhluk yang dicipta. Kerana itulah Tuhan dia menjadi pencipta sebelum dia mencipta mana-mana makhluk yang ada. Dia tetap pencipta. Pencipta. Wa kama annahu muhyil mauta ba'dama ahya istahaqqa hadzal ism qabla ihya'ihim kadzalika istahaqqa ismal khaliq qabla insya'ihim. Seperti mana bahwasanya dia penghidup, dia yang menghidup orang mati ataupun yang mati, selepas dia menghidupkan. Dia yang menghidupkan, selepas dia menghidupkan orang yang tak hidup menjadi hidup, dia memang penghidup. Tapi sebelum dia menghidupkan orang yang belum hidup, dia juga penghidup. Anak cerita begitu. Istahaqqa hadzal ism qabla ihya'ihim, dia berhak nama selaku penghidup sebelum dia menghidupkan mereka. Kadzalika istahaqqa ismal khaliq qabla insya'ihim, begitu juga dia berhak nama selaku pencipta khaliq sebelum dia menciptakan mereka. Nak cerita begitulah. Jadi kita kata bagaimana? Tak ada bagaimanalah. Tuhan begitulah. Tuhan begitulah. Kalau kita nak kata tukang rumah, mesti ada rumah yang dia buat. Baru boleh tukang rumah. Jangan tukang rumah atas angin. Tak ada rumah yang pernah dia buat, nak kata tukang rumah. Mana boleh? Siapa nak terima? Tapi Tuhan, dia menjadi pencipta walaupun sebelum dia mencipta sesuatu. Apatah lagi setelah dia mencipta sesuatu, dia memang pencipta. Dia memang pencipta. Dia menghidup. Menghidupkan yang mati walaupun belum ada makhluk yang dihidupkan. Boleh faham? Tak nampak? Dia menghidup. Sifat dia menghidupkan yang mati. Kalau sudah ada simple contoh yang dia telah menghidupkan orang yang dah mati, memang penghiduplah dia. Walaupun sebelum ada contoh, dia tetap penghidup. Kita nak kata lebih tu je. Apa dah? Sebab tu dalam satu hadis Nabi sebut mengenai larangan mencampakkan mani ke mana-mana, kerana Allah Maha Berkuasa menghidupkan walaupun mani tadi dicampak di atas batu. Nampaklah? Walaupun ayak mani tadi dicampak di atas batu, Allah berkuasa untuk menciptakan, untuk menghidupkan benih daripada mani tadi. Sebab tu dilarang mengeluarkan mani sesuka hati, melainkan kepada kes-kes yang dibenarkan. Pasangan yang berkahwin mengikut cara yang sah, yang betul, berkahwin sehingga melahirkan anak, itu proses biasa nisbah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nisbah kita juga biasa. Tapi Tuhan tu Maha Berkuasa, kekuasaan Allah boleh mencipta walaupun melalui sebab-sebab yang luar biasa. Yang luar biasa. Tuhan pernah bagi kepada Nabi Isa alaihi salam menghidupkan yang mati. Nabi Isa antara mukjizat dia boleh menghidupkan orang mati. Baru ni gempar kan, di mana, di India. Kawan tu muak 20 tahun aksiden. Dah isytihar kata mati dah semua. Dah bawa balik ambulans pergi hantar di rumah dia, nak ke bumi kan. Tiba-tiba bergerak. Jadi pasang pasang apa nama? Alat bantu pernafasan, dia boleh bernafas lagi. Tak jadi mati. Kawan tu tak mati lagi, tapi dia pun silap pi isytihar kata mati. Akhirnya bergerak balik semula, baru sedap kata yang makhluk tu tadi belum mati. Apa Uttar Pradesh di India lah. India ni 1001 macam ada. Hak pelik-pelik semua ada kat depa. Jadi dua pengan ni bermaksud untuk mengatakan rububiyah Allah. Dia satu lagi uluhiyah. Dia rububiyah, maknanya Tuhan tadi di melalui sifat rububiyahnya, dia mencipta, dia memiliki, dia menjadi tuan, dia memberi rezeki, dia yang mengurus alam ini. Itu rububiyah Allah. Kepercayaan bahawa Tuhan yang mencipta langit, ini belum boleh mengislamkan seseorang. Sebab tu bila kita mengucap, kita mengucap dua kalimah syahadah, kita kata la ilaha illallah. Itu merujuk kepada uluhiyah Allah. Allah berhak menerima ibadat daripada kita. Kita beribadat kerana Allah. Kita beribadat kerana Tuhan suruh kita beribadat. Kalau dia tak suruh, haram kita beribadat. Kalau dia tak suruh, katakanlah kita disuruh berpuasa pada bulan Ramadan. Bulan Syawal dia tak suruh pun, cuma 6 hari itu sunat. Oh, nak puasa sebulan bulan Ramadan. Tak, tak boleh. Tak boleh. Kita nak puasa bulan Syawal macam mana kita puasa bulan Ramadan, tak boleh. Haram puasa. Kerana kita tidak disuruh. Kita tidak dijadikan ibadat untuk berpuasa sebulan bulan Syawal macam mana kita puasa bulan sebulan bulan Ramadan. Kan pernah ada kes berlaku di Teluk Intan. Depa nak sembahyang Sabtu. Nak sembahyang Sabtu. Kita hanya ada sembahyang Jumaat. Hari Jumaat kita sembahyang Jumaat lah. Depa hari Sabtu nak sembahyang Sabtu. Mana boleh? Tak boleh. Haram. Dia ibadat ni selagi tidak ada suruhan, haram dilakukan. Bila disuruh dengan suruhan yang wajib, menjadi wajib kita melakukan. Bila disuruh dengan suruhan yang sunat, jadi sunat kita lakukan. Tak disuruh, tak diwajibkan, tak disunatkan. Saja-saja nak sembahyang raya puasa 6. Mana boleh? Tak boleh. Tak boleh. Orang ada raya puasa 6 kan? Ada tak? Tak ada pun. Dia ada puasa 6. Ada puasa 6. Tapi raya puasa 6 tak ada. Orang Kelantan, mereka ada raya puasa 6. Raya puasa 6 tu lebih meriah daripada raya satu Syawal. Lebih meriah daripada raya satu Syawal. Satu Syawal tak meriah. Tak meriah sangat lah. Tapi yang 6 Syawal, 7 hari bulan Syawal tu, puasa 6, oh meriah. Meriah. Tak ada, tak ada, tak ada, tak ada. Raya 6 tak ada. Kita ada raya puasa, raya haji. Aidilfitri, Aidiladha. Dua tu saja. Adapun raya hari Jumaat, memang antara hari kebesaran dalam Islam ialah hari Jumaat. Ada pihak nak ubah nak buat kata hari kebesaran tu hari Sabtu, hari Ahad. Tak, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Baik. Ini rububiyah. Kalau seseorang tu mengucap la rabba illallah, tak jadi Islam. Dia kena la ilaha illallah. Ilah dengan rab ada beza. Ilah dengan makna Tuhan yang disembah. Tuhan yang disembah. Sebab tu Tuhan yang disembah ni ramai, banyak. Banyak. Tapi Tuhan yang bersifat rububiyah tak ada, satu saja. Satu saja. Sebab tu bila Firaun mengaku ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu yang maha tinggi. Tak, tak betul. Tuhan jawab balik, Tuhan kata Firaun ni dengan sebab sifat sombong dan bongkoknya dia, dia mengaku kata dia Tuhan, padahal dia sendiri tahu kata dia bukan Tuhan. Itu Fir'aun. Fir'aun ni makhluk yang paling degil, yang Tuhan buat contoh kepada kita supaya mengambil iktibar, jangan jadi Fir'aun. Dia mengaku diri dia Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Cuba turun hujan, Zat. Cuba turun penaik matahari di sebelah arah jatuh matahari, pejatuh matahari di sebelah naik matahari, buat tengok. Buhital ladzi kafar, dalam Quran Tuhan kata dia dah tak boleh nak ketapa lagi dah. Tak ada jawapan. Buhital ladzi kafar. Ini cerita pasal Namrud. Namrud di mana antara dia dengan Nabi Allah Ibrahim, bila duk bertengkar, duk berhujah aku, Nabi Ibrahim diarah supaya tanya balik Namrud. Arah matahari yang jatuh tu, tolong penaik. Kalau dah dia ada Tuhan selain daripada Allah, tolong penaik sebelah matahari jatuh. Tolong pejatuh di sebelah matahari naik. Dia tak boleh buat apa. Dia tak boleh cakap apa. Mana dia bukan Tuhan. Jadi ilah, ilah ni banyak. Tuhan yang disembah ilah. Tak kira lah apa pun. Berhala yang dibuat daripada batu kah, daripada kayu kah, daripada apa kah, tembaga kah, apa kah. Disembah maknanya Tuhan yang disembah lah tu. Sehingga ada di kalangan sahabat Nabi yang pernah mengatakan, waktu kami dalam zaman jahiliyah dulu, kami sembah Tuhan kami, bila kami lapar, kami makan Tuhan kami. Depa senang je kalau dah tak ada apa. Depa gunakan buah kurma, diukir-ukir-ukir buah kurma, jadilah upa apa-apa. Itu Tuhan depa lah, simbol Tuhan depa. Jadi masa-masa depa kenyang tak apalah, depa patuhlah, depa buatlah apa yang depa nak. Tapi bila depa masa lapar, tak ada buah lain, kami makan Tuhan-Tuhan kami. Tengok tak Cina-Cina di depan-depan rumah mereka, meja-meja kecil tu kan, ada buah nenas. Anak jiran sebelah rumah anak, anak tanya dia, pasal apa hang hidang nenas putih baru bunga kan, mana boleh makan? Dia sengak, dia tunduk, dia tak boleh jawab. Berapa hidang rokok daun dengan temakau, dia hidang kat meja mana tu. Buah limau, buah limau ni minyak-minyak hari layu, lama rosak, bagi aku makan. Dia tunduk, dia kata susahlah nak jawab. Susah nak jawab, kata aku boleh jawab. Tanya. Dia kata, bila anak sembelih ayam, kami tangkap ayam, kami sembelih. Oh, dia kata, semayang? Kata, tak, yang ni bukan semayang, yang ni sembelih ayam. Tapi kalau anak tengok aku semayang, mai, mai, mai, mai. Jemput dia masuk dalam rumah, tengok, macam ni aku semayang. Tengok, aku semayang, boleh? Tapi yang tadi tu sembelih ayam. Ambil ayam sekok lagi, tangkap, sembelih. Bismillahirrahmanirrahim, sembelih ayam. Tak ada aku baca apa tadi? Dia senyap. Kata aku baca Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Tuhan aku, Tuhan hang, Tuhan ayam. Aku sembelih ayam ni. Dia senyap. Apa tak kata? Hang nak makan boleh? Ayam aku sembelih, hang boleh makan. Tapi ayam hang sembelih, aku tak boleh makan. Dia senyap. Anak-anak dia masa kecil-kecil tu, bila dia pada riuh-riuh rumah, rumah sebelah rumahnya, ana waktu azan, TV kan azan, lawakan azan, ana buka TV sekuat-kuatnya. Jadi anak-anak dia di rumah pun kecil-kecil lagi kan tahu apa. Depa pun azan juga. Ikut rentak azan TV ni. Dia marah tampak, dia tabuh anak-anak dia. Lepas tu tarik tangan masuk dalam kereta, dia bawa pergi keluar. Dia takut dengan pengaruh azan. Biar api lah. Kita dia nak main maraf, kita tak boleh. Kita pasang di rumah kita. Dia pun kadang-kadang dia pasang karaoke tu sampai tak nak dengar lah kita pun. Jadi anda bila azan, dia pasang azan kuat. Bila ada Quran pun, pasang kuat-kuat. Anak-anak dia termesra dengan anda sampai gelar dia lagi. Dah besar, dah berumah tangga. Bila jumpa nak jamu, nak jamu, nak belanja, jamu nasi ayam, mereka dapat sijil halal JAKIM. Buka kedai makan di apa nama, dekat dekat dengan Sunway. Lepas tu ana pergi lalu jumpa, mai mai mai makan makan halal ni, halal, bawa keluar sijil halal JAKIM. Ana terkilas juga nak makan, makan. Lepas tu fishball dia duk bagi kat ana, kami dulu duk lempak buang dia. Buah dalam plastik hitam, tahulah bukan sambal. Dia kata banyak, kita kata tak usah lah, aku tak makan. Buat tak halal. Doa dia kata dia dapat sijil halal. Dia kata, lah nak makan. Fishball dia buat, fishball wantan nama dia. Tahu lah. Wantan dia buat dengan sarung, sarung wantan lah. Sedap. Bila goreng naik kemung. Dia ajak dia perempuan dia buat tu, dia ajak isteri anak pergi tengok. Isteri anak pergi tengok, dia kata ikan ya, kemudian tepung kanji campur dengan ikan tu, dia mesin, dia bergaram, berperisa, yang tu saja baik boleh makan. Lepas dia bawa isteri anak pergi tengok tempat mesin kilang duk buat tu, dia ambil tu bahan tu yang lebih indah, balik mai dia bentuk jadi wantan tu. Ha, kalau nak makan goreng boleh makan goreng, tak mau makan goreng boleh makan rebus, buat sup. Sedap. Ada makan. Dia bagi buah-buah nak makan. Dia raya dia jemput anak rumah dia, anak pi. Anak raya nak jemput dia mai, dia mai. Ha, dia mai dekat rumah. Pi rumah dia sampah sarat ni berselerak hari raya. Depa pantang tak boleh menyapu. Kata pasal apa? Tak boleh sapu, dia kata nanti hantu lari. Oh, kata aku kalau hantu lari aku seronok. Hantu tak mai duduk di rumah kacau aku. Tapi kalau hantu duduk kita tak mau lah. Dia sengak pun tak kata. Maksud dia Tuhan lah, Tuhan dia, Tuhan dia. Jadi anda pegang penyapu, anda nak sapu, ay jangan jangan jangan, tak boleh. Kata aku tak raya, aku tak pantang. Tak ada apa. Eh tak boleh, tak boleh, nanti. Eh, tak pergi. Anak dia demam, dia buat pergi klinik. Tak baik. Pergi klinik lain, tak baik juga. Dia beli brah, dia pacak lilin lah. Kat gini brah tu, dia pacak lilin. Depan rumah, angin kuat. Angin bila cucuh lilin, tak hidup, padam. Dia cucuh, dia terbayang. Anak dah tengok lah rumah anak, dah nampak. Ha? Anak pergi bawa payung, anak adang kat dia. Dia langut tengok. Dia tak kata apa, dia sengat-sengat. Kata cucuh lah, aku tolong adang. Angin kuat anak. Dia duduk sengat, lepas tu panggil anak dia. Angkat berah-berah orang masuklah rumah. Masuklah rumah, dia mati akal. Dia mati akal. Ha. Hindu jiran lah. Selang dua biji rumah. Mati. Hindu tu hari-hari duduk lalu ke depan rumah kita lah. Kita pun lalu depan rumah dia. Dia mati. Ana balik pada semalam Jumaat. Tengok riuh-riuh. Kata apa hal ni? Apa jadi? Oh, dia kata pakcik dah meninggal lah apalah. Oh, aku pergi tengok boleh tak? Dia tanya-tanya dia beradik dia. Boleh, boleh, boleh. Dia pun mengelak apa semua. Dia pun duduk atok nak buat upacara dia pun lah. Dia pun mengelak semua. Dia pun kata kat Ana boleh masuk. Okey, Ana masuk pergi tengok. Duduk terkejung lah, mati je. Dia bubuh duit shilling yang 1 sen tu. Buat dalam hidung. Dua belah hidung. Ana kata pasal apa abuh buat lebuh tu. Kata kesian kat dia. Dia pun tak boleh nak jawab. Geling-geling kepala. Geling-geling kepala. Geling-geling kepala. Lepas tu, awak apa tak dia duduk tatikak aku tu je. Sengap tak kata. Tak apalah, tak apa, tak apa. Lama Ana kata okey lah aku balik eh. Balik pi dah depa ke bumi. Lepas ke bumi tu dia buat apa aku tak tahu. Dia bunyi macam orang meratik. Oh ah oh ah oh ah oh ah oh ah bunyi. Bang kali kalau kita buat kuluhu lah. Buat tahlil. Ana tanya dia apa buat apa? Dia kata sembahyang. Oh, apa sembahyang berapa kali? Dia kata ada 2 kali, ada 3 kali, ada 4 kali, 5 kali pun boleh. Dia kata hamakan berapa kali? Dia sengak. Hamakan berapa kali? Semayang berapa kali? Dia jadi susah nak cakap, nak jawab dengan kita. So dia duduk kiling-kiling kepala gitulah. Tapi tak berjaya lah kita nak mengislamkan mereka. Wallahu'alam, minta Tuhan bagi hidayat lah. Macam mana kita nak ajak dia masuk Islam? Kita bila anak kata mailah masuk Islam. Sampai gelar tak Islam, seorang tak Islam. Tapi yang masuk Islam pun ada Hindu lain. Accident. Mai kat tak accident lagi. Dia mai kat rumah ana. Dia jumpa dengan satu orang, dia bagi tahu dia nak masuk Islam. Lepas tu orang tu kenal ana, dia tahu. Tapi dia tu penagih dadah. Dia bawa kau tu mai. Dia duduk menyorok di dalam gelap. Mopi malam. Pukul 10 malam. Picit-picit loci yang nak tengok-tengok. Nampak macam Hindu. Tapi tanya hang nak apa? Aku nak, dia kata nak masuk Islam. Allah, bila nak masuk Islam mana jadi terkejut lah. Ana terus buka pintu yang isteri ana duduk larang. Hati-hati, tahu orang betul ke orang tak betul. Tapi dia kata nak masuk Islam, mana dah tak teringat parah, dah terus pergi masuk Islam. Dia duduk suar tangan kat pintu pagar. Ana terus jabat salam, ajak mengucap lah. Rupanya bukan dia seorang, kawan jurubawa tu duduk dalam gelap. Ana terus buka pintu, kunci pintu pagar, panggil dia masuk apa. Cerita pasal Islam, lagu mana dah hang masuk Islam, hang kena jebat gini, hang kena gini. Cerita lah, berjam-jam lah, hampir pukul 1 malam. Lepas tu kata, hang main seorang kan ni, nak balik mana? Dia kata, ada kawan duduk tunggu sana, dia kata Melayu, Islam. Oh, pi panggil dia masuk. Pi panggil kawan tu masuk, terketak-ketak. Dia penagih dada. Dia main masuk, Ana nak cerita lah kat dia. Wah, hang tinggal dia seorang-seorang, dah dia nak masuk Islam. Kawan ni pun kata, dia tak tahu lah macam mana nak buat lah. Dia kata, dia main rumah ustaz dah, dia kata. Lepas tu tak apa. Ana kata, bila pula nak boleh main ni? Kemana? Dia kata, minggu depan. Hari malam minggu. Ana kata, mai sebelum maghrib. Saya akan bawa awak pergi masjid. Kita semayang di masjid. Dia masa tu umur, dia tak cukup lagi nak daftar. Ha, budak muda. Ada beberapa hari lagi lah. Ana pun telefon kat kadi Bukit Mentajam, suruh tolong uruskan kes dia ni. Tak cukup beberapa hari lagi. Suruh buat file, buat apa gitu ini. Tiba-tiba, dia kata, minggu depan hari Ahad, dia mai. Ana tunggu hari Ahad tu, dia tak mai. Rumah dah masak apa gitu ini, nak jamu dia. Tak mai. Orang lain pula mai. Orang lain mai, makan habis. Ana dia ingat kalau dia mai, dia tak ada rezeki. Tak mai sampai sud. Lama tanya-tanya habang, siapa pun tak tahu. Tanya hak kawan yang bawa dia pun Ana tak kenal. Nak tanya habang, telefon pun tak ambil, nombor telefon. Rupanya, lepas pada balik pada rumah Ana malam tu, accident. Masuk di bawah bah. Bawah perubat ni nasib baik tak mati. Kemudian Hindu-Hindu lain ni pakat tolong. Pakat tolong buat pergi klinik. Masa dalam perjalanan nak pergi klinik tu, dia duk kata Allah, Allah, Allah. Kawan dah mengucap dah. Allah, Allah, Allah. Dia pun dengar kata dia, dia kata Allah, Allah. Dia pun hantar sampai klinik, dia pun tinggal. Klinik hantar pergi hospital. Jadi yang depa maklumat yang depa dapat takat tu saja depa boleh cerita kat hang. Habis hari ni anda tak tahu mati ke hidup, anda tak tahu. Apa yang masuk Islam banyak orang juga main dekat rumah dah. Kadang waktu siang waktu malam nak masuk Islam. Jadi kita dah jadi excited sangat sampai terlupa apa-apa ke soal ke keselamatan, soal apa tak terfikir dah. Orang nak masuk Islam, siapa kita nak tangguh-tangguh. Terus pergi ajak dia masuk Islam. Ada perempuan, ada lelaki. Alhamdulillah. Itulah bila orang nak minta tolong kita, dia nak masuk Islam, kita kena bantu. Walau dalam apa keadaan pun. Mana tahu lepas-lepas mengucap, sehari mati. Ha, dia mati dalam Islam. Kalau tidak, habislah dia. Kalau mati sebelum dia mengucap, kan? Mati dalam bukan Islam. Okey. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم. Ha, jadi Tuhan selaku penghidup yang mati, sekalipun sebelum atau selepas dia menghidupkan, dia dah berhak untuk dinamakan sebagai penghidup yang mati. Begitu juga lah, kazalika istahaqqa ismal khaliq qabla insya'ihim, begitu juga Allah berhak menamakan sebagai pencipta walaupun sebelum dia mencipta mereka ataupun selepas dia mencipta mereka. Dzalika bi'annahu 'ala kulli syai'in qadir, demikian itulah bahwasanya Allah atas tiap-tiap suatu itu maha berkuasa. Allah berkuasa atas tiap-tiap suatu, tidak ada yang terkecuali. Syarh qala Syekh Ibn Mani' rahimahullah, يجيء في كلام بعض الناس وهو على ما يشاء قدير وليس ذلك بصواب بل الصواب ما جاء بالكتاب والسنة وهو على كل شيء قدير لعموم مشيئته وقدرته تعالى خلافا لأهل الاعتزال الذين يقولون إن الله سبحانه لم يرد من العبد وقوع المعاصي بل وقعت من العبد بإرادته لا بإرادة الله ولهذا يقول أحد ضلالهم زعم الجهول ومن يقول بقوله أن المعاصي من قضاء الخالق. Berkata Syekh Ibn Mani, salah seorang syekh di Saudi, ulama di Saudi, Ibn Mani, dia dah meninggal dah. Berkata Syekh Ibn Mani, sebahagian manusia mengatakan bahawa Allah berkuasa atas apa yang dia izinkan. Berkata Ibn Manik, sebahagian manusia mengatakan bahawa Allah berkuasa atas apa yang dia inginkan, bukan izinkan, inginkan. Kata-kata ini tidaklah benar, kerana implikasinya bila Tuhan tak ingin, dia tak berkuasa. Tak. Allah maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu yang dia ingin, yang dia tak ingin. Dia ingin kita buat baik, dia tak ingin kita buat jahat. Tapi Allah maha berkuasa. Seseorang yang buat maksiat kat Tuhan, Tuhan tak ingin. Sebab tu dalam Quran Tuhan kata, wala yarda li'ibadihi al-kufur. Allah tak reda bagi hamba-hambanya kekufuran. Jadi orang kafir Tuhan tak reda. Orang Islam, walaupun dengan Islam Tuhan reda, tetapi bila dia nak buat maksiat, Tuhan tak reda. Sebab tu pelaku-pelaku maksiat di kalangan orang Islam dijanjikan dengan balasan buruk di dunia maupun di akhirat kelak. Kerana itulah kenyataan ni dia kata tak benar. Kata-kata ini tidaklah benar. Yang benar adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, iaitu Allah berkuasa atas segala sesuatu, sama ada diinginkan maupun tak diinginkan. Keinginan dan kekuasaan Allah secara umum adalah berbeza dengan keyakinan golongan Mu'tazilah yang berkata sesungguhnya Allah tidak mahu hambanya terjerumus ke dalam kemaksiatan, dan kemaksiatan itu berlaku atas kehendak hamba itu sendiri, bukan kerana kemahuan Allah. Oleh kerana itu, sebahagian daripada mereka yang sesat berkata, sangatlah bodoh orang yang berkata bahawa maksiat itu adalah ketentuan Allah yang Maha Pencipta. Jadi soalnya, bila orang Islam buat maksiat atas kehendak dan pilihan dia sendiri, walaupun dia tahu kata benda tu maksiat. Orang Islam berzina, dia tahu kata berzina tu haram, tak boleh buat, tapi dia buat juga. Dia buat juga pilihan dia, dan dia berhak dikenakan balasan azab. Hukuman hudud boleh dikenakan terhadap dia jika memenuhi syarat-syarat yang boleh dikenakan hukuman hudud. Jika tidak, dia dengan Tuhan. Dia berzina tapi syarat tak cukup, tak boleh dikenakan hukuman hudud di dunia. Di akhirat kelak, dia dengan Tuhan, balasan masih menunggu dia di akhirat kelak. Balasan yang setimpal masih menunggu dia. Kalau dia terlepas di dunia, di akhirat takkan terlepas. Kalau dia kena dah di dunia, di akhirat belum tentu dia terlepas daripada azab akhirat. Boleh jadi masih ada lagi azab di akhirat walaupun dia dah kena hukuman di dunia. Ini keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha Berkuasa, Maha Adil Tuhan tadi. Dan barangkali ada benda yang terlepas pandang daripada kita dalam proses penghakiman dan sebagainya, tetapi kehakiman Allah tetap akan berlaku. Sama ada dia akan terlepas daripada azab di akhirat ataupun sekali lagi dia akan kena juga azab di akhirat sekalipun dah kena di dunia. Adapun kes yang tak kena di dunia, di akhirat kelak pasti. Pasti dia akan kena di akhirat kelak. Balasan yang setimpal dengan dia. Mana kekuasaan Allah tadi mengatasi segala kuasa yang lain, kehendak Allah tetap akan mengatasi segala kehendak yang lain. Termasuk kehendak Allah kepada orang yang tak beriman. Orang yang beriman juga Tuhan nak supaya dia buat jahat, tetapi Tuhan tak reda dia buat jahat. Sebab tu dia dikenaki walaupun dia dah buat jahat, dikenaki supaya dia beristighfar, minta ampun kat Tuhan, minta maaf, minta ampun kepada Tuhan. Dia dah terlanjur, dia buat pilihan tak tepat, tak betul. Jadi dia berhak dikenakan janji azab yang Tuhan bagi melalui Rasul yang diutuskan kepada kita umat manusia. Kerana itulah umat yang tidak ada Rasul yang diutuskan kepada mereka, umat itu tidak akan diazab walaupun mereka buat salah silap dengan Tuhan. Ahli fatrah dia panggil. Ahli fatrah ni zaman yang ketiadaan Rasul, Nabi diutuskan kepada mereka. Zaman di antara seorang Rasul yang sudah sekian lama hidup bersama kaum dia dan kemudian wafat sebelum Rasul baru diutuskan, ketika itu dinamakan zaman fatrah. Ataupun setelah diutuskan tetapi dakwah Rasul tak sampai kepada mereka. Orang asli duduk dalam duduk di mana kawasan yang berjauhan yang tidak pernah sampai dakwah Islam kepada mereka. Dia dengan Tuhan. Tentu dia dengan Tuhan. Kalau dah sampai dakwah Islam dia enggan, dia kapi nama dia. Kalau dia sampai dakwah Islam dia terima, dia Islamlah. Dia Islamlah. Dan mudah-mudahan dia menjadi hamba Allah yang beriman. Wallahu a'lam, kita berhenti setakat ni dulu kuliah kita hari ini. Tapi kita bolehlah nak bersembang dalam bentuk soal jawab ke apakah. Kau anda bercakap seorang. Bayi yang meninggal dia ikut agama mak bapak dia. Agama mak bapak dia. Kalau mak bapak dia Islam, maka dia kira Islam. Kalau mak bapak dia bukan Islam, dia kira dia bukan Islam. Di akhirat kelak, antara dia dengan Tuhan. Kalau kita anak-anak orang Islam, mak bapak dia Islam, walaupun mak bapak dia mungkin taklah jadi Muslim yang betul, dia dengan Tuhan. Hadis tu nak cerita kata anak ni dilahirkan dalam keadaan fitrah suci, bersih, dalam keadaan asal. Bukan yang nu fatrah dia panggil, bukan fitrah, fatrah. Ahli fatrah ni orang yang hidup pada zaman ketiadaan Nabi dan Rasul. Sama ada selepas Rasul yang diutuskan kepada mereka dah wafat ataupun sebelum Rasul baru diutuskan. Bagi kita umat Nabi Muhammad, Nabi dan Rasul akhir zaman. Kita tak ada lagi dah zaman tu. Cuma ulama-ulama kita ada mengatakan kalau dakwah Nabi Muhammad tu tak sampai, dia masih dikenal sebagai ahli fatrah. Tak tahulah dalam keadaan zaman moden kita ni, alat komunikasi canggih boleh sampai seluruh dunia. Adakah masih ada manusia yang terkecuali daripada dakwah Nabi Muhammad? Wallahu a'lam. Ahli fatrah. Ahli fatrah. Sebab tu dalam hadis riwayat Muslim, satu sahabat Nabi nama Hatim At-Ta'i, dia datang, Adi ibn Hatim datang jumpa Nabi nak tanya tentang kedudukan bapak dia. Bapak dia masa hidup dulu, walaupun dia tak beriman, tapi dia seorang yang baik. Suka jamu orang makan, orang susah dia bantu, macam-macam lah. Walaupun dia tak Islam, dia tanya Nabi, di mana duduk bapak dia sekarang? Bapak dia dah meninggal dah. Di mana duduk bapak dia sekarang? Nabi kata dalam neraka. Dia tersentak, terkejut, tersentak, terkedu, tak tahu nak kata apa. Nak bantah cakap Nabi, nak tanya pun tak tahu nak tanya, terkedu. Dia undur 2-3 tapak, 2-3 langkah, nak balik lah. Dia teringat kalau pak dia duduk dalam neraka, pak Nabi duduk tahu lah. Dia patah balik, dia tanya, pak Nabi duduk di mana? Nabi kata, pak aku dalam neraka. Habis. Dia pun lega. dia berasa lega, bukan pak dia seorang. Pak Nabi pun masuk neraka. Habis ulama-ulama kita tak komen. Tak komen hadis ni macam mana. Tapi dari segi sanad sahih. Ha, dari segi matan, maksud matan tu wallahu alam. Nabi kata macam tu punya. Pernah masa saya mengajak di Kulim. Di Kulim lah, di Taman Bersatu. Orang tanya soalan macam ni. Anda jawab lah. Oh, dia pun report anda dekat Majlis Agama Islam Kedah. Report kat Syekh Majid. Syekh Majid ada lagi kan? Ada lagi tak nanti kan? Ha, report kat Syekh Majid. Syekh Majid dengar kata, betul ke dia kata lagu tu? Dia kata betul, ni rakaman boleh dengar ni. Buka rakaman bagi dia dengar. Syekh Majid kata hampa balik pergi mengaji lagi. Lepas tu depa tak puas hati. Ha, depa tak puas hati. Depa nak pergi tanya siapa lagi, tak tahulah nak macam nak argue lagi lah. Lepas tu satu hamba Allah di Kulim juga. Dia ni kerabat diraja, tak tahulah hubungan kerabat diraja tu setakat mana, ana pun tak tahu sangat. Dia mai jumpa ana. Dia kata, jom kita pergi mengadap raja, mengadap sultan. Eh, ana kata tak payah. Ana tak payah buat cerita panjang-panjang, ana tak payah. Kalau ana tak boleh mengajak di Kedah, ana berhenti ya. Ana pergi mengajak di tempat lain, negeri lain banyak lagi. Dia macam semangat sangat-sangat. Ana kata tak apalah, tengku pergi mengadap sendirilah. Dia pergi jumpa Syekh Majid. Syekh Majid kata, saya tahu dia ahli ilmu. Saya suruh dia balik pergi mengaji lagi kat dia. Lama dia ni pun lega, apa-apa hati. Syekh Majid kata begitu. Lepas tu ana pergi kursus haji, jemputan tabung haji untuk pergi bagi kursus di Kelana Jaya. Pergilah. Pergi-pergi. Depa kata kat ana, penginapan ana Syekh Majid ajak duduk sebilik dengan dia. Ana teringat dah Syekh Majid ni nak semang aku pasal ni. Okeylah, okey, okey. Jadi duduklah sebilik dengan dia. Soalan pertama dia tanya. Dia kata, depa main mengadu kat saya, kata ente ada mengajak kata lagu ni. Habis ana kata betul ke tidak? Kalau tak betul tolong perbetul ya. Kalau betul kita kena pegang. Ni hadis Nabi. Lama dia kata betul. Saya dah semak, dia kata betul. Okey lah. Habis Syekh kata apa kat dia apa? Dia kata saya suruh dia balik pergi mengaji lagi. Ada sengak kat tu lah. Syekh Majid dia masih ada lagi. Masih ada lagi kan? Tak dengar meninggal. Tak dengar kan? Dia lah dia anggap sebagai mufti yang pertama. Mufti pertama Kedah. Kalau Kedah tak ada jawatan mufti. Dia ada kadi besar. Kadi besar dulu Syekh apa nama? Hak yang dibalik, hak yang yang jatuh kapal terbang di Bangkok. Syekh Aziz, Syekh Aziz. Tak nak dengar. Entah pemuda lagi. Hak lebih tahu. Syekh Aziz, dia orang belah Baling, belah sana lah. Kata belah mana. Dia meninggal jatuh kapal terbang di Bangkok. Kapal terbang tu daripada Mesir, kapal terbang Mesir main ke Bangkok, jatuh. Terbakar habis. Tak tahulah dikenal, macam mana dikenal pasti mayat dia dengan antara mayat-mayat yang lain. Buat balik Malaysia. Dia kadi besar Kedah. Kedah tak ada jawatan mufti. Masa zaman ni lah baru ada Syekh Majid ni. Dia jadi mufti pertama di Kedah. Hebat orangnya, warak. Dia dulu mengajak Mahat. Mahat Mahmud lah start. Mahat Mahmud. Lepas tu dia berhenti tua dah. Anda ingat umur dia kalau ada lagi lah 80 lebih dah masa. Dia tua banyak dana. Okay. Tuan Adam. Ya, sebut. Dalam hadis ada disebut. Sebab tu tulang rusuk kita ni dia kurang satu. Kurang satu. Ha. Sehingga Nabi kata perempuan, maknanya isteri kita tu, kita kena bijaklah untuk mengatasi masalah-masalah yang berlaku antara kita dengan isteri kita. Kerana kebijaksanaan tu boleh memperbetulkan ketidakbetulan supaya tidak merosakkan yang lain. Nabi ibaratkan bagaimana botol yang mudah pecah. Kalau kita kasar dengan dia, dia akan pecah. Kalau kita berlembut dengan dia dan menggunakan kebijaksanaan, walaupun bengkok tulang rusuk Tok Adam yang menjadi sebahagian daripada proses kejadian Tok Hawa tadi, walaupun bengkok, dia masih boleh dibetulkan. Masih boleh dibetulkan. Cuma memerlukan kebijaksanaan. Depa ni lembut. Kita kena guna kelembutan. Salah satu cara yang boleh memperbetulkan ketidakbetul mereka. Tok Hawa yang buat hal Tok Adam makan buah khuldi. Akhirnya fatafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Tuhan cerita dalam Quran, disebabkan oleh pelanggaran yang dilakukan oleh Tok Adam kerana dengar nasihat Tok Hawa, dia makan buah khuldi, tersangkut di sini. Dan setiap orang laki-laki ada buah khuldi ni. Ini salah satu tanda seseorang tu laki-laki ke perempuan kah. Sajat tu kena tengok buah khuldi dia ada ke tak ada kah. Kalau ada buah khuldi tu jantan lah. Kalau tak ada ni perempuan. Tapi ada orang yang dia tak upah tibuih sangat. Dia tak upah clear sangat. Ada orang yang memang nampak duk tercakuk sangkut di sini. Tu buah khuldi. Jadi disebabkan oleh Tok Adam ikut nasihat Tok Hawa, akhirnya mereka tercampak keluar daripada syurga. Sebelum mereka dicampak keluar daripada syurga, Tok Adam terlucut pakaian dia. Lalu dia gunakan daun-daun pohon-pohon dalam syurga untuk menutup aurat dia. Itu maknanya hukuman Allah ada mukaddimah-mukaddimah dia. Dan itu sebagai mukaddimah hukuman yang lebih berat lagi kerana kita terpaksa merana di dunia ni dengan segala macam ujian pancaroba yang menimpa kita sebelum kita kembali ke kampung laman asal tok nenek kita, ke syurga. Orang bukan Islam pun tahu syurga neraka. Kami pergi ke Chiang Rai. Chiang Rai tu utara Thailand, sempadan dengan Laos, dekat Laos, dekat Burma, dekat apa belah sana. Pergi perkampungan mereka tu terkasin sangatlah. Kita nak pergi tu kena daki naik gunung. Dahsyat betul. Naik kereta tu rangka saja ada dengan enjin. Boleh berjalan. Rangka tu pakai bergantung di besi. Saja besi, kursi pun besi, semuanya besi. Kami pergi belah malam, tak sedap apa. Hala balik belah siang. Bila balik belah siang, Allah mengucap tak berhenti. Kalaulah tersilap sikit tayar tu, jatuh gaung kutik tulang lah jawabnya. Punya dahsyatnya, nampak sayup bawah tu. Anak tak berani. Mereka suruh anak duduk depan tu, duduk dalam lah. Mereka duduk di belakang lagi selesa. Bergantung dia tu. Kalau nampak tu, terjun main belah ni. Ada kata apa tak abak kat kau, apa kena. Ada duduk depan. Kami pergi di sana, orang sana tu, mereka panggil, siam panggil Cina Bukit. Cina Bukit, maknanya orang Cina yang berhijrah ke Siam, mereka duduk dengan geng mereka saja. Bukit keliling, tengah tu macam kawah. Kita sampai ke kemuncak, kita nampak macam kawah belakang tu. Dan keliling mereka tu tanaman sama ada kopi dengan laici. Ladang leci ni sayup mata memandang. Tak tahulah berapa punya luas. Ladang kopi sayup mata memandang. Kopi Arabica. Bau wangi. Okay. Tak apalah kita turun pi sampai perkembangan mereka. Pi orangnya tu rambut panjang-panjang, laki-laki pun panjang rambut, perempuan pun rambut panjang, sampai tak tahu laki perempuan pun ada. Macam-macam kita boleh jumpa. Jadi mereka dah hatok dah rumah tumpangan kami sampai dekat nak maghrib sebelum lepas asar. Pergilah buat dakwah macam jemaah tabligh lah, nak ingat macam jemaah tabligh, pergi rumah ke rumah. Singgah rumah yang kami nak tidur malam tu dulu, dakwah cakap sikit kat mereka. Lepas suruh Ana bercakap dulu. Ana ada ingat Ana nak cakap apa? Ana tak tahu nak mula datang mana. Tengok mereka ni, tak boleh nak agak lah. Kita tak tahu masyarakat ni pengetahuan dia macam mana, tak boleh nak agak. Ana kata, salamun ala man ittaba'al huda, aslim taslam, yu'tikallahu al-ajra marratain. Mereka pun terjemah. Terjemah kat dia. Belum habis terjemah, adalah dua baris kot. Tak sampai dua baris, baris setengah. Terjemah belum habis, dia duduk suruh tangan. Ana tanya dia, pasal apa dia duduk suruh tangan ni nak buat apa? Ana duduk depan sekali. Dia kata dia nak masuk Islam. Allah, oh, suruh ada pegang tangan. Pegang tangan, ajak mengucap. Mengucap suruh. Mengucap, masuk Islam. Lepas dia masuk Islam, dia panggil anak bini dia. Mai, keluar. Mai, nak ajak mengucap. Panggil. Ajak mengucap, anak-anak tu ikut je lah. Pak tu suruh mengucap. Mak tu tak mau. Mak tu tak mau. Habis tak mau. Pasal apa yang hang tak mau? Oh, dia kata mak dia pesan. Mak dia pesan, jangan tinggal hantu dia. Anak tanya dia, mana dia hantu? Tu. Dia penyuruh. Ada di rumah kecil tu. Kemudian ada patung kecil, rambut serabut depan muka, nampak sikit-sikit muka. Tengok tu. Oh. Dia kata mak dia pesan suruh jaga hantu tu. Jangan ubah agama. Kata, boleh dah nak bercakap dengan mak hang? Dia kata dia duduk jauh. Tak apa, kami pergi ya. Dia kata tak apa, dia suruh anak dia pergi. Anak dia pergi ambil, balik mai. Bawa balik mai, kita cakap. Dia kata mak dia pesan kat dia suruh jaga hantu tu. Kami kena pesan turun-temurun. Kata tak apalah, hantu tu siapa pun boleh jaga. Tapi kami nak ajak hangpa masuk Islam. Islam ni agama benar, agama Allah, agama Nabi dan Rasul. Kami nak ajak hangpa masuk Islam. Hangpa boleh duduk rumah, rumah hangpa, hangpa boleh buat kerja hangpa, hangpa tak payah buat apa-apa. Lebih daripada tu. Tak mau. Habis tak mau, nampak nak gaduh-gaduh, kita pun lah tak payahlah gaduh-gaduh. Nanti dia kemudian hangpa boleh dakwah balik dia, ajak dia masuk Islam apa tu. So anak empat orang semua masuk Islam dengan suami, bini tak mau. Tak apalah, kami pergi rumah lain pula. Pergi rumah lain pula, lagu tu juga. Masuk Islam, habis sebuah rumah. Ya, ada yang masuk Islam setengah, tak masuk Islam. Budak-budak ada night cream lah. Tak ada lampu, tak ada apa. Ada rangka dengan enjin dia. Kita ajak masuk Islam. Mereka dengar. Mereka mau mengucap. Mengucap dia keluar syahadat. Eh, ada rasa hari tu belah-belah orang lah yang masuk Islam di tangan kami. Lepas tu, setiap kali kami dah selesai satu rumah tu, dia nanti ajak kami tidur rumah dia. Ana kata kat dia, kita nak kata lagu mana? Dia ajak tidur rumah dia. Rumah tu lantai tanah. Nak tidur atas tanah. Ni anjin lah, babi lah, semua ada. Lama, dia kata tak apa, ustaz mengakunya. Kami yang urus. So, Ana mengakulah, ajak. Ya, boleh, boleh. InsyaAllah, insyaAllah. Lepas tu, mereka yang atur semua. Dah habis, dah patah balik. Panggil ya. Hampa tolong bercakap. Tadi hampa kata nak urus. Hampa kata tolong bercakap. Aku tak tahu nak bercakap dengan mereka. Jadi, tak tahu bercakap apa. Anda pun tak tahu. Balik pergi rumah hak mula kami singgah tu. Yang bini dia tak masuk, tak mau masuk Islam tu. Kita nak tidur situ. Bermalam situ. Dah malam. Maghrib. Lepas tu, mailah wakil-wakil daripada rumah-rumah yang kami pergi dah tu. Bawa ayam seorang seekor. Mai buat apa? Mai nak buat kenuri. Ana tak deli, ana tak kata apa. Biar pergi dia. Kita dah maghrib banyak dah. Nak semayang maghrib. ajaklah yang mengucap tadi ni sembahyang. Tak mau. Bila tak mau, kata tak apa, mai duduk sebelah. Ana jadi imam sembahyang, dia duduk sebelah, orang lain pun pakat sembahyang, kawan-kawan pakat sembahyang. Dia tak mau sembahyang. Tapi dia duduk lah, dia duduk dengar lah kita baca, kita apa tu. Sekejap kita baca doa pun, dia buat tak duli, dia duduk senyap. Tak apa, tak apa, biar. Lepas sembahyang maghrib, ana bagi kuliah sikit. Kemudian ana berhenti sebelum Isyak lagi, kata kat depa, kita perut kita duk bunyi lapar. Cuaca sejuk, sejuk sangat-sangat. Nak makan apa kita ni? Nak tidur tak boleh lena ni kalau macam ni, macam cerita sejuk. Lama dia pun kata, okeylah kita nak buat macam mana? Kita pergi beli roti. Ada kedai roti. Roti macam roti mengali kita lah, ada kedai. Dia kata, pergilah beli roti. Kita bagi duit beli roti. Pergilah mak Allah ni pergi cari roti, buat balik main roti. Dia terkejut tengok kawan kami buat balik roti. Dia kata, nak buat apa? Pasal apa? Pergi beli roti. Dia ada sedia makanan. Oh, makanan apa yang dia sedia? Dia kata dah buat nasi lal, sup ayam yang orang pakai buat main. Ayam siapa? Semelih. Anak dia semelih. Anak hang ni macam mana? Anak dia Muslim. Dah 6 bulan dah. Anak laki-laki dia Muslim, 6 bulan dah, dia kata. Okey. Lepas tu hang masak mana? Dia kata masak dalam periuk. Biasa hak kami duduk masak asyik hari-hari. Loh, sejak bila hang pun masak babi dalam periuk ni? Dia kata 3 hari lepas. Allah. Dia, kita pun tengah bagat tengok hang, tengok akulah. Tapi dia kata anak dia dah basuh periuk, pinggan mangkuk, apa periuk semua dengan air tanah. Okey. Boleh makan. Boleh makan. Lepas tu kami sembahyang Aisyah, sudah sembahyang Aisyah, buat main periuk dengan arang-arang tu. Periuk hitam. Buat main tak di depan kami dengan pinggan, dengan nasi, dengan apa. Habis pakat sengak pun tak kata. Dia berkata, kalau ustaz makan dulu, kami makan. Ustaz tak akan, kami tak akan. Anda kata anda makan roti, ya? Makan roti, kami pun makan roti lah semua. Jadi dia duduk tunggu sengat nak tengok kami mula. Kita dah soalan semuanya lulus. Tinggal lagi tengok aku, masa tak apa nak percaya. Tengok sup tu menarik. Dia buat sup bubuh ginseng. Ginseng tu tanam kat tepi pagar dia aja. Kat tepi pagar tu dia pergi cabut ginseng tu bubuh. Menarik, dia kata. Ana kata sup ni boleh makan. Ayam pun dah disembelih. Periuk ni pun dia dah basuh dengan air tanah. Mana dia samak lah tu. Boleh lah tu nak makan. Lama dia kata, kok mana pun kami ustaz makan dulu, kami makan. Ana cedok satu cangcah, ana rasa. Rasa sedap. Sedap sup dia. Sup ayam. Ayam tu ada ayam hitam, daging hitam. Ayam hitam, daging putih. Dia campur beberapa ekor kat dalam. Banyak lah satu periuk besar. Lepas tu anda kata sedap, boleh makan. Pakat makan lincin. Habis malam tu, makan. Lepas tu dia pun seronok. Tuan rumah tu seronok lah, tak kira dah. Siap tempat tidur kat kami, satu bilik tu besar, ruang ni luas lagi. Kami 7 orang dengan tilam, dengan bantai semua cukup lengkap. Kami pun tak apalah, dah letih berjalan siang tu daripada Bangkok 2 hari 2 malam nak sampai tempat depa. Letih tak kira dah, pengen nak kata tunggu bantai lah. Dah masuk nak tidur, tengok dengan tilam apa lagi lah rasa nak tidur. Duk-duk tak duk, kami pun tutup pintu. Dia kata tidur lah. Dia nak keluar. Tak apalah, dah biasa kita tidur, lega lah kita. And then salah seorang daripada kami kata, nak pergi mana? Nak keluar pergi mana? Dah malam, dah sayuk dah lah. Lepas Aisyah makan nasi pun dalam lingkungan jam 9-10 lah. Dia kata nak pergi menyamun. Ya Allah, hak tadi baru selesai ni pula masalah lain pula, nak pergi menyamun. Nak pergi menyamun di mana? Ternyata hang dah masuk Islam, mengucap dah tak sah. Menyamun mana? Boleh. Tak boleh. Tak, dia kata nak pergi samun tu hutan simpanan kerajaan, tanam pokok-pokok hutan, pokok apa tak tahulah, kayu ni lah, jenis-jenis kayu yang terpilih lah. Mereka dah pi curi, dah pi potong dah pokok-pokok tu, dah sekian lama dah mati pokok tu, cuma nak pi angkut balik je. Tanya mana, dia kata tak boleh lah samun, mana boleh. Habis bincang, tanya kawan-kawan macam mana, apa-apa pandangan apa, macam-macam lah kanu bagi pandangan lagu ni, kanu bagi pandangan ni. Akhirnya kita kata kat dia, sekali ni aja. Dah nak pi ambil juga, pi lah ambil. Pertama sekali pasal kerajaan mereka tu, kerajaan Kapiak, kerajaan Thailand, Kapiak lah. Jadi dia dah masuk Islam pun tak boleh lah ikut nak kira lagu tu. Tapi tak apalah, hang nak pin sekali ni ya, lepas ni dia jangan jangan buat dah pasti. Okey okey, dia kata tak apalah. Okeylah, dia pun pi sat dalam sejam baliklah. Rupanya pi curi itu bukan kata sikit-sikit, satu lori. Pi ambil tengah malam satu lori. Balik mai kayu tu simpan di atas kepala kami. Atas halang kepala tu dia surung gerung gerung gerung. Allah, kami kan berjam tak boleh lena lah. Sampai dia selesai semua baru dah lena. Tidur-tidur malam, tak lama cerah lah. Subuh. Tengok-tengok jam dah subuh. Mangkit subuh, nak pergi ambil ayam semayang. Bilik ayam tu di luar rumah. Buka-buka pintu, anjing dua ekor duduk macam tu. Besar-besar anjing. Ya Allah, tutup pintu sengat. Kata awak lah, saya pun. Mai tengok. Buka pintu sikit, dia tak menyalak, tak apa, tersengap je. Dua ekor. Anjing dia lah, jaga kami kot. Tutup pintu sengat-sengat. Nak buat lah ke mana, nak pergi panggil dia, dia duduk tang mana, tak tahu. Bilik dia, tak tahu lah, kita tak tahu rumah orang ni. Kata, dia ketuk-ketuk pintu lah, ketuk pintu kami. Ketuk kok. Duduk saat dia main. Dia main kata kami nak semayang, nak pergi bilik ayak, nak ambil wuduk, nak semayang. Oh tak apa, main-main, dia kata main. Main lah mana anjing duduk dua ekor duduk depan-depan pintu ni, dia tak boleh. Lepas tu tunjuk dia, anjing tak boleh sentuh kami, kena samak, kena suruh dia pergi jauh. Dia halau-halau dengan tangan lagu tu, anjing tu pun beredak duduk. Kami pi bilik ayak, dia ikut pi bilik ayak. Kami keluar, dia ikut main sini. Tapi tak apalah, dia tak menyalak, tak apa. Ambil yang semayang, boleh main semayang subuh. Ajak dia semayang subuh pun tak mau. Ajak pujuk-pujuk, main duduk saja. Duduk dekat, tak apa, tak apa, main duduk saja. Tengok kami semayang. Mayang lah elok. Pagi kami lepas subuh nak balik lah. Dia kalau nak jamu lagi. Nak jamu apa? Kami kata kami makan roti lah. Tak apalah. Nak jamu lambat pula nak ni. Dia makan roti. Tapi noh, yang wakil-wakil rumah yang masuk Islam ni pakat mai. Pakat mai peluk kami, menangis-nangis pun ada. Balik tu sampai hari ni tak pergi dah. Tak tahu apa cerita. Jadi, tapi baru ni ada dia pun beritahu, kata orang Islam dah semakin bertambah. Ada surau, mereka dah berjaya buat surau. Jadi ustaz-ustaz daripada petani ni setiap 2 bulan mereka bergiliak pergi mengajak Islam pada orang sana. Okey lah, alhamdulillah. Tu anak kata kat depa, kalau ada peluang lagi anak nak pergi lagi. Tapi jauh. 2 hari 2 malam sampai di Bangkok. Naik bas. Jemputan kerajaan petani. Pergi, kami daripada Malaysia 4 orang. Pergi. Tu semua ditanggung oleh kerajaan, kerajaan petani. Makan minum kita pun ditanggung oleh depa semua. Bas pun semua ditanggung. Seronok juga kami pergi. Yang paling seronok sekali, hala pergi mereka tak kenal nah. Seorang pun tak kenal. Hala balik pergi sampai separuh jalan, tak macam mana, satu orang tu minta anak bagi kuliah subuh. Separuh jalan sampai dekat Bangkok dah, kita berhenti semayang subuh di masjid. Berhenti semayang subuh, nak semayang subuh, waktu subuh belum masuk. Lepas tu bila masuk waktu subuh, semayang, sudah-sudah semayang tu duk, cuaca duk gelap lagi lah. Dia pun suruh anak bagi kuliah subuh. Anak bagi kuliah subuh dalam satu jam, jam setengah gitu. Habis bila naik bas, dia pun minta anak bagi kuliah. Bagi kuliah sampai Chiang Rai tu. Habis-habis lah sampai bas tu. Berhenti tukar naik kereta lain tu. Kereta kecil tu, dah lah. Balik pun daripada naik bas tu, sampai tu pun Bukit Kayu Hitam. Bagi kuliah gila-gila. Tak berhenti. Ana letih, ana berhenti, kono sambung pula. Jadi balik mai dalam sebulan, satu orang telefon kat ana bagi tahu, "Ustaz, ni nak bagi tahu ni. Geng-geng yang pergi sekali dengan kita ke Chiang Rai 5 biji bas. Kami tukar-tukar bas. Ceramah dari satu bas ke satu bas." Dia kata yang pergi dengan kita 5 biji bas tu balik habis semua jadi salafi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Depa tu anti Dr. Ismail Lutfi. Oh, marah. Geng ni geng yang tak setuju lah. Tapi alhamdulillah dah pergi dengan kita tu balik, depa kata semua jadi salafi. Kata kena pergilah kuliah Dr. Ismail Lutfi. Ajak depa pergi. Dan Lutfi pun duk ceramah macam saya ceramah lah kata. Tak tahulah apa jadi hari ini. Itulah mungkin Tuhan takdir mereka dapat hidayah melalui ceramah-ceramah kita. Alhamdulillah, alhamdulillah, seronok kita dengar. Tapi yang di Chiang Rai tu tak tahulah perkembangan dia, nampak slow sangatlah. Yang menariknya salah seorang daripada yang masuk Islam, dia cerita kat Ana pasal syurga, pasal neraka. Ana kata, "Hang tahu di mana?" Eh, dia kata, "Itu kampung laman tok nenek kita." Ana kata, "Tok nenek hang, tok nenek kami sama. Kita daripada syurga. Lah ni kita nak balik syurga. Kita tak mau pergi neraka." Oh, cerita-cerita kat dia, dia nampak menarik. Dia pun seronok. Dia kata, "Yang ni yang kami nak dengar." Seronok dia pun. Tapi tu dia lah jauh sangat nak pergi. Kalau dekat-dekat boleh pergi kerak-kerak. Bagus. Itulah kita nak kata mereka ni ahli fatrah ke sebab tak sampai dakwah Islam. Boleh jadilah. Tempat mereka tu terpencil sangat. Terpencil. Tapi mereka boleh terima Islam walaupun pelan-pelan, mudah-mudahan pun bagi hidayah lah. Itulah. Bagus lah tu. Kira di Thailand, kawan-kawan Dato' Ismail Lutfi pun duk letak target. Penduduk Thailand 70 juta. Mereka harap dalam masa 10 ke 20 tahun yang akan datang, penduduk Thailand akan ada 30% Islam. Sebab Tok Sami pun ada yang dah masuk Islam. Kita pergilah tang mana pun daripada negara Thailand ni, ada orang Islam. Cuma kadang-kadang kita tak tahu dia, dia tak tahu kata kita pergi, kita tak boleh nak berkomunikasi dengan mereka. Sekarang universiti yang ada kerja sekarang ni, kita salah satu daripada target kita nak ambil pelajar-pelajar daripada pantai barat Thailand, sebelah Andaman, beberapa negara negeri daerah Andaman. Kita dah mula bagi biasiswa kepada mereka, pelajar kita datang belajar di kolej kita, dah 42 orang. Kita akan terus buat pengambilan daripada mereka. Dan Raja Muda Polis semangat pergi duduk kayuh girek dengan mereka. Mereka pun dah mula nak belajar bahasa Melayu, nak belajar cakap Melayu. Kita dengan kerjasama Dewan Bahasa, kita pergi buat bengkel-bengkel bahasa Melayu kat mereka. Muka hidung kita, tapi tak reti cakap Melayu. Mereka dah putus hubungan mereka tu. Bahasa dah hilang. Islam masih Islam. Woi, anda pergi, mereka bawa anda pergi masjid mereka di Kerabi. Masjid besar. Masjid besar. Dan kami buka puasa 2 hari di masjid mereka. Oh, Masya Allah. Mereka tu nak layan kita habis-habisan. Tapi tak kerti nak bercakap. Bahasa Inggeris tak boleh. Bahasa Thai je lah mereka. Orang kampung. Ni pertengahan bulan 7 ni kita akan pergi pula. Kita akan berjumpa lah dengan mereka. Kita bagi Majlis Agama Islam Negeri Perlis bagi biasiswa kepada pelajar-pelajar mereka untuk datang belajar di Kolej Universiti Islam Perlis. Kita dah ada 42 orang. Kita akan maksimum kita boleh bagi sampai 200 orang. Pemandangan cantik, makanan halal boleh dapat di mudah. cuma masalah bahasa. Bangkali ambil masa jugalah bertahun-tahun. Sementara depa generasi depa yang main belajar kat kita dah mula boleh cakap Melayu. Ha, boleh cakap Melayu. So kalau 42 orang tu balik boleh cakap Melayu lah tempat depa. Hampa kena balik buat kelas. Buat apa kat anak pun nak ambil beradik hampa. Kata okey lah. InsyaAllah. Okey, ada apa-apa soalan lain-lain? Tak ada apa dah. Tak ada apa dah. Terima kasih. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam kuliah yang akan datang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.